asyik-asyik itu diharamkan. Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Itulah perangkap setan umpannya. Dalam bermacam-macam macam-macam kesenangan.